masih ada yang perlu kita jawab dari pertanyaan yang kemarin. Yang ditanyakan, kalau enggak salah termasuk dari pertanyaan itu, hukum apakah disyaratkan bagi seorang yang berkhutbah itu dalam keadaan suci? Misalnya seorang mungkin di pertengahan khutbah kemudian berhadat, apakah boleh dia melanjutkan khutbahnya ataukah dia harus berhenti karena disyaratkan suci? Pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Al-Imam Al-Syaukani rahimahullah ya, di dalam kitabnya As-Sailul Jarrar. As-Sailul Jarrar ini lebih terakhir daripada kitab Nailul Autar. As-Sailul Jarrar jilid 1 halaman 301. Beliau rahimahullah berkata, la dalila ala ishtirati kaunil khatibi mutatahhiran. Tidak ada dalil terhadap persyaratan seorang khatib itu dalam keadaan suci. Tidak ada persyaratan. Di annal maqsuda minal khutbah ya, yahsulu minal muhdith kama yahsulu minal mutatahhir. Karena maksud daripada khutbah itu bisa dilakukan baik orang itu dalam keadaan muhdith berhadat maupun dalam keadaan suci. Wa maqila min annaha bimanzilati raka'atain fala asla lidhalik. Dan apa-apa yang dijadikan sebagai alasan bahwa khutbah itu kedudukannya seperti dua rakaat tadi, kedudukannya seperti sholat Jumat begitu. Kata beliau, ini tidak ada asalnya ini, pendapat seperti ini. Bal hiya dzikrun minal adzkar wa mau'izatun minal mawa'iz. Akan tetapi khutbah itu adalah zikir dari zikir-zikir dan nasihat. Merupakan nasihat-nasihat. Dan di dalam memberikan nasihat itu hukumnya tidak wajib dalam keadaan suci. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Kemudian termasuk yang dipertanyakan kemarin, apakah dua khutbah di dalam sholat Jumat itu merupakan syarat ataukah hanya sunnah? Ya, ini juga telah disebutkan di dalam kitab Ahkamil Jumu'ah oleh Fadilatul Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri rahimahullah di halaman yang ke-234. Ya. Dan di sini beliau mengatakan bahwa sebagian para ulama ya, seperti Ibnu Abdil Barr dan juga Al-Imam Nawawi rahimahullah menukilkan dari Al-Qadhi Iyadh, ijma' para ulama bahwa dua khutbah itu syarat. Mereka berdua menukilkan ijma' para ulama bahwa khutbah Jumat itu syarat sahnya sholat Jumat. Tapi penukilan ijma' ini dibantah dan tidak benar karena telah diselisih oleh sebagian ulama, yaitu Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Muhalla bahwa khutbah itu hukumnya mustahabbah, hukumnya sunnah, bukan syarat dan bukan pula wajib, kata beliau. Ya, jika demikian berarti yang menyatakan syarat itu jumhur saja, jumhur ulama, dan bukan ijma' dari kalangan para ulama. Nah, kemudian beliau berkata pada akhir pembahasannya, wal haqqu annahu la dalila 'ala syartiyah wala shariha 'ala al-wujub. Nah, dan yang benar bahwa tidak ada dalil atas pernyataan syarat khutbah itu syarat di dalam salat Jumat, dan tidak ada pula yang sharih yang jelas menunjukkan kewajiban. Nah, wa innama al-maqtu'u bihi min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mudawamati. Hanya saja yang bisa dipastikan itu perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa beliau lakukan, yakni tidak pernah beliau meninggalkan amalan ini. Ma'a qaulillahi ta'ala, disertai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Karena seringnya diamalkan oleh Rasulullah SAW, sedangkan Allah berfirman, berilah hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perkara Rasul, mereka akan ditimpa fitnah ataukah azab yang pedih. فَأَمْرُهُ أَلَّذِي سَارَ عَلَيْهِ هُوَ عَدَمُ صَلَاتِ الْجُمْعَةِ بِغَيْرِ خُطْبَةِ. Maka termasuk dari perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau mengamalkan, yaitu tidak melaksanakan salat Jumat tanpa khutbah. Wa li hadza lamma kana fi asfarihi la yuqimu jum'atan. Oleh karena itu ketika beliau dalam keadaan safar-safarnya, ketika dalam perjalanan, beliau tidak menegakkan salat Jumat. Akan tetapi kana yusalli dhuhran fi yaumi Arafah. Beliau melaksanakan salat zuhur pada hari Arafah. Wa hadza wadih anda ta'ammul, maka ini jelas jika kita perhatikan. Fa dhahiru huwa ma qalahu jumhur ahli al-ilmi rahmatullahi alaihim. Maka yang zahir dari permasalahan ini adalah apa yang disebutkan oleh jumhur para ulama rahmatullahi alaihim, annal khutbata syartun lil jum'ah, bahwa khutbah itu syarat bagi salat Jumat. Fa illam tahsul khutbatun sallu dhuhran, apabila tidak dilaksanakan tidak dilakukan khutbah maka salat zuhur. Ya. Dan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah juga mengikuti pendapat Adz-Dzahiriyah tentang tidak wajibnya ini. Wallahu a'lamu bissawab. Dan ya, apa yang beliau katakan ini dari pendapat jumhur ulama itu yang lebih mendekati kebenaran, bahwa khutbah itu merupakan syarat, dan kita telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat itu didahului dengan khutbah. Maka ini pun termasuk tentang wajibnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara salatnya, di mana beliau tidak pernah di saat melaksanakan salat Jumat tidak pernah meninggalkan yang namanya khutbah. Maka yang zahir mudawamatu fi'lihi, ya, terus menerusnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdahulu kita jelaskan bahwa apa-apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat-salatnya dan tidak pernah beliau tinggalkan, maka ini menunjukkan bahwa amalan tersebut hukumnya adalah wajib, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, insyaallah tentunya tidak mungkin kan bagi kita untuk membaca seluruh pembahasan ini, ya. Insyaallah di waktu yang lain, dan besok kita masuk ke permasalahan Eid.